بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang ini kita masuki kitab yang ke-25 dari Sahih Bukhari, Kitabul Hajj. Dan pada bab yang pertama dari Kitabul Hajj, setelah beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau memberikan judul bab yang bab wujubil hajj wa fadlih wa qawlillahi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bab tentang wajibnya menunaikan ibadah haji, dan wajibnya sebagaimana akan kita lalui dalam ayat yang beliau sebutkan, atas orang-orang yang mampu. Wajib bagi yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Dan wujubul haji, kewajiban haji, seperti disebutkan oleh para ulama, termasuk dalamnya Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, mereka mengatakan ma'lumun minad-din bidarurah, perkara yang sudah ma'lum, diketahui secara daruri oleh kaum muslimin bahwasanya ibadah haji itu hukumnya wajib, bahkan termasuk dari salah satu rukun Islam yang 5. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Riwayat mutawatir ada wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Dibangun ajaran Islam di atas 5 perkara. Yang pertama, 2 kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua, salat. Dan yang ketiga, zakat. Dan yang keempat, saum. Dan yang kelima, haji. Dan juga dinukil al-ijma', tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya kewajiban haji itu hanya 1 kali selama hidupnya. Tidak wajib bagi seorang melaksanakan ibadah haji kecuali 1 kali dalam hidupnya. Kecuali kalau ada sebab yang lain, seperti nadar. Kalau seorang bernadar untuk berhaji, sekalipun dia telah melaksanakan ibadah haji, maka wajib baginya untuk menunaikan nadarnya. Tapi hukum aslinya, dan dinukil ijma', tidak ada khilaf dan daripada ulama, ibadah haji itu wajibnya 1 kali seumur hidup. Adapun yang berkaitan dengan keutamaan haji sangat banyak sekali. Dan di antaranya yang tadi kita sebutkan, haji merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Dan juga keutamaan haji sebagainya akan kita lalui dalam bab-bab dan hadis yang akan disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di antara keutamaan haji yang sangat besar, apa yang datang di hadis Abi Hurairah dan hadisnya muttafaqun alaih, Nabi SAW mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Dan juga di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan man hajja lillahi azza wa jal falam yarfuth walam yabsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak melakukan rafath dan tidak melakukan fisq, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa dalam haji, tidak dengan lisan, tidak dengan perbuatannya, maka dia kembali dari hajinya seperti di hari ia dilahirkan oleh ibunya. Itu bersih dari dosa. Dan tentunya keutamaan yang sangat besar. Dan beliau menyebutkan ayat di surat Ali Imran yang menunjukkan kewajiban haji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi Allah atas manusia, itu wajib atas manusia, dan ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, hajjul bait, untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Man istata'a ilaihi sabila, dan mannya di sini sebagai badal dari annas, wajibnya atas orang yang mampu di jalannya. Wajib atas orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan apa itu al-istita'ah? Kapan seorang dikatakan mampu, seseorang dikatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tatkala dia memiliki zat. Warrahilah, memiliki bekal untuk melaksanakan ibadah haji, bekal untuk dirinya selama haji, dan juga bekal untuk keluarganya ketika dia memiliki kewajiban, atau jika dia memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Dan juga memiliki rahilah, kendaraan yang bisa menyampaikannya ke tempat ibadah haji. Dan juga saat itu amnu tariq dan al-mahram bil mar'ah. Amnu tariq termasuk bagian dari istita'ah, keadaannya aman, karena kalau dalam keadaan tidak aman, terjadi peperangan, maka pada saat itu dia diwajibkan haji. Dan nanti akan kita lalui hadisnya, kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitu pula di antara perkara yang perlu diperhatikan yang berkaitan istita'ah, jika seorang wanita hendak melaksanakan ibadah haji, maka hendaknya dan wajib baginya untuk disertai oleh mahramnya. Karena ibadah haji bagi kita merupakan bagian dari safar, bahkan safar yang panjang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kewajiban haji, "Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun 'anil 'alamin, tidak butuh dengan makhluknya. Al-'alam itu kullu ma siwallahi azza wa jalla. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Dan tatkala Allah mewajibkan ibadah kepada hamba-hambanya, baik berupa tauhid ataupun salat ataupun zakat atau siam ataupun haji yang merupakan pembahasan kita di kitab ini, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan ibadah dari hamba-hambanya. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh terhadap hambanya, tidak butuh dengan ibadah hambanya. Bahkan sebaliknya, kebaikan ibadah tersebut kembalinya kepada hamba tersebut. Hamba yang butuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian tanpa terkecuali fuqara ila Allah, adalah hamba-hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh salat, kita yang butuh zakat, siam, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan maha terpuji. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang kufur, tidak mau melaksanakan perintah Allah, terus dalamnya ibadah haji, maka sungguhnya Allah tidak butuh dengan hamba-hambanya. Allah tidak termadharati dengan kemaksiatan hambanya. Bahkan dharornya kembali kepada hamba itu sendiri. Dan beliau dalam bab ini menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Qala akhbarana Malik Abdurrahman Malik ibn Man Malik ibn Anas. Ma kunyatu? Abu siapa? Abu Abdullah. Imam madhab yang empat, semua kunyahnya Abu Abdullah selain Abu Hanifah. Kunyahnya sama dengan kunyah Imam Bukhari, Abu Abdullah. Wa huwa imam dari Hijrah, itu imam negeri Madinah. An Ibn Shihab, huwa Zuhri. Az-Zuhri Abdurrahman. Siapa namanya? Ahsanta Muhammad Ibn Muslim. An Sulaiman Ibn Yasar. An Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qal. Kana al-fadhu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at imra'atun min khath'am. Faja'al al-fadhu yanduru ilaiha wa tanduru ilaih. Waja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajha al-fadl ila syaqi al-akhir. Faqalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabira la yathbutu ala al-rahilah. Afa hujjan? Qala na'am. Wa dhalika fi hajjatil wada'. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau menyebutkan kisah yang terjadi pada saat hajatul wada. Dan hajatul wada itu di tahun ke-10 Hijriah. Dan Nabi SAW setelah hijrahnya tidaklah beliau ibadah haji kecuali satu kali. Itu di hajatul wada. Disebutkan Ibn Abbas, tatkala hajatul wada, Al-Fadl, Al-Fadl kakaknya Abdul Ibn Abbas. Al-Fadl Ibn Abbas. Sehingga ayahnya Abdullah bin Abbas itu Abbas ibn Abi Muttalib, kunyahnya Abul Fadl. Kana al-Fadl radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl bin Abbas, kakaknya Abdullah Abbas, ketika hajatul wada dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ami Hadi masih ingat dari mana ke mana diboncengnya? Allah ibarik fi. Ami Mat. Ahsanta, dari Muzdalifah ke Mina. Ada dua orang sahabat Nabi SAW yang dibonceng oleh Nabi tatkala manasik haji. Yang pertama Usamah Ibn Zaid Hibbu Rasulullah SAW Ibn Hibbi Rasulullah. Nabi bonceng dari Arafah ke Muzdalifah. Selesai wukuf dari Arafah setelah Ghurubu Syams, tenggelamnya matahari, Nabi bertolak ke Muzdalifah. Dan pada saat itu beliau membonceng Usamah Ibn Zaid. Kemudian esok harinya setelah salat subuh dan berzikir menjelang terbit matahari, Nabi bertolak dari Muzdalifah ke Mina. Dan pada saat itu beliau membonceng Al-Fadl Ibn Abbas. Dan ini kejadiannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Fadl Ibn Abbas dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muzdalifah ke Mina. Sampai Fadl menyaksikan bagaimana Nabi SAW melempar jamrah, itu jamratul aqabah, di hari ke-10 Dzulhijjah, yang merupakan puncak ibadah atau puncak pelaksanaan ibadah haji. Kemudian ketika Fadl dibonceng oleh Nabi SAW, datang seorang wanita dari Khuth'am, wanita Khuth'amiyah. Ketika ada seorang wanita datang, jalal Fadl yanduru ilaiha wa tanduru ilaih. Fadl Ibn Abbas melihat ke wanita tersebut. Dan sama wanita juga melihat ke Ibn Abbas. Maka Nabi SAW ketika melihat tersebut, ja'alan Nabi SAW yasrif wajah Fadl ila syaqil akhar. Nabi SAW memalingkan wajah Fadl Ibn Abbas ke sebelah yang lain. Saya tadinya sebelah melihat sebelah kanan, melihat wanita tadi, maka oleh Nabi SAW dipalingkan wajahnya ke sebelah kiri untuk tidak melihat wajah wanita tersebut. Kemudian wanita tadi bertanya kepada Rasulullah. Dia datang dalam rangka bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji atas hamba-hambanya adrakat abi syekhan kabira. Turun kewajiban haji dalam keadaan ayahku syekhan kabira, sudah berusia lanjut. La yathbut ala rahilah. Kalau dia melakukan safar di atas kendaraannya, dia tidak mampu duduk di atas kendaraan karena sudah tua. Sudah tua. Tidak mungkinkan untuk berkendaraan melaksanakan ibadah haji. Afa hujju'an, apakah boleh bagi saya untuk menghajikannya? Qala, maka Nabi bisa mengatakan, "Na'am." Iya. Kemudian kata Ibn Abbas, "Wa dzalika fi hajjatul wada." Kata Ibn Abbas kejadian tersebut tadi hajjatul wada. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah yang pertama yang berkaitan dengan bagaimana tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi SAW di hajatul wada dan juga banyak di nukil dari perjalanan-perjalanan beliau, beliau sering membonceng sahabat-sahabatnya. Sampai di hajatul wada seperti yang disebutkan ketika bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, beliau membonceng Usamah bin Zaid. Kemudian esok harinya dari Muzdalifah ke Mina, beliau membonceng Fadl Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Sekali lagi menunjukkan ketawaduan beliau. Kemudian juga dalam hadis ini kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ketika melihat Fadl bin Abbas memandang kepada wanita dan wanita memandang kepadanya, maka Nabi palingkan wajah Fadl ke arah yang lainnya. Dan ini kewajiban bagi kita semuanya, kaum mukminin dan kaum mukminat, untuk menundukkan pandangan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Begitu dia istilahnya, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfadhna furujahun." Katakan kepada kaum mukminin dalam mereka menundukkan pandangan mereka dari perkara-perkara yang haram, memandang kepada wanita ajnabiyah. Begitu pula kaum wanita, katakan kepada kaum wanita, kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Ghaddul basar itu merupakan perkara yang wajib. Dan juga di hadis Hakut Tariq sudah kita lalui, ketika seorang duduk di jalan, di antara kewajibannya adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kemudian juga di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, bahwasanya ibadah haji bagi yang tidak mampu melaksanakannya boleh mewakilkan. Seorang yang sudah tua yang tidak mungkin untuk melakukan perjalanan ibadah haji, atau seorang masih muda tapi dia memiliki marad muzmin, diuji dengan sakit yang tidak mungkin sembuh dari tersebut, sakitnya tidak memungkinkan untuk dia masuk ibadah haji. Dalam keadaan dia memiliki mal, memiliki zat, memiliki bekal untuk masuk ibadah haji, maka boleh baginya mewakilkan kepada yang lainnya untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun kalau seorang sehat dan kuat dan dia memiliki harta, maka tidak diperbolehkan dan tidak yujzi, tidak mencukupi hajinya. Dia menyuruh orang lain untuk menghajikan dirinya, juga mengumrohkan dirinya. Haji itu diperbolehkan bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji dengan tua atau dikarenakan sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji. Adapun orang sehat tidak boleh, dikarenakan sibuk kemudian dia wakilkan ngasih uang, hajikan saya, itu tidak sah hajinya. Hanya saja, dan sudah kita lalui hadisnya di Al-Jami' Sahih, bagi yang ingin menghajikan orang lain, maka hendaknya dia telah melaksanakan ibadah haji sebelumnya. Di hadis di Jami' Sahih telah kita lalui, ketika hajatul wada Nabi SAW, beliau mendengar seseorang dari yang ikut berhaji bersama beliau mengatakan, "Labbaik Allahumma an syubrumah." Ya Allah, Katanya ini adalah ibadah haji atas nama Syubrumah. Maka Nabi bertanya, "Man Syubrumah?" Siapa Syubrumah yang namanya kau sebutkan? Maka dia menjawab, "Akhun li." Dia saudara saya. Kemudian Nabi bertanya, "Ahajajta?" Apa ketika engkau mau menghajikan Syubrumah kamu telah berhaji? Maka dia menjawab, "Lam ahuj." Karena saya belum berhaji. Maka Nabi mengatakan, "Hujj an nafsik, thumma hujj an Syubrumah." Berhajilah untuk dirimu, kemudian itu baru engkau berhaji untuk Syubrumah. Dan perkara yang sangat penting, yang banyak dilalaikan oleh banyak di kaum muslimin, yaitu ketika seorang menganggap bahwa ibadah haji itu baiknya dilakukan ketika seorang sudah berusia tua. Dia sebetulnya dia mampu. Dari sisi kesehatan dia sehat, dari sisi harta dia mampu, tapi sengaja. Sengaja karena nanti hajinya ketika sudah berusia tua. Ini perkara yang keliru. Nabi SAW mengatakan, "Man aradal hajj falyata'ajjal." Barang siapa yang hendak melaksanakan ibadah haji, sudah mampu melaksanakan ibadah haji, maka bersegeralah. Dan Nabi sebutkan, "Qad yamradul marad amarid," terkadang itu orang sakit, "qad tadilu dhalah," dan juga "qad ja'atu syughlah," berbeda makna. Terkadang seorang mungkin ketika dia mampu dalam keadaan sehat, kemudian memiliki bekal, dan juga dalam keadaan memiliki waktu luang, kemudian ketika dia sengaja mengakhirkannya, datang kepadanya kesibukan, atau datang kepadanya sakit, atau mungkin mal harta yang sudah siapkan, kedai yang sudah siapkan, justru telah dicabut darinya, telah tidak ada darinya. Maka hendaknya bagi yang mampu untuk beribadah haji, bersegera. Falyata'ajjal, bersegera. Dan ini sesuai dengan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk kita musara'ah dan musabaqah, bersegera dalam beramal saleh. Wasari'u ila magfirati min rabbikum fastabiqul khairat, dan ayat-ayat semisalnya. Sekali lagi perkara yang perlu diperhatikan dalam ibadah haji, bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, jangan menanti masa tua. Itu perkara yang keliru. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.